Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, pihak-pihak yang bermasalah dengan KPK berpotensi untuk mempersoalkan wewenang institusi pemberantasan korupsi tersebut yang dinilai oleh beberapa kalangan sebagai lembaga superbody lantaran nyaris tak tersentuh oleh lembaga negara lainnya sehingga dikhawatirkan akan memicu terjadinya diktum Lord Acton, yaitu absolute power corrupt absolutely di tubuh KPK. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah diktum Lord Acton itu memang telah terjadi di KPK? Kalau kewenangan yang eksesif yang bisa disalahgunakan oleh KPK itu kan terdeteksi ya sebetulnya. Contoh bagi saya adalah terungkap di peradilannya Antasari kewenangan untuk menyadap orang itu digunakan untuk menyadap telepon ceweknya, kan gitu. Nah, ini kan membuktikan diktumnya Lord Acton tadi. Tapi Pak Her, saat ini wacana anggota Dewan untuk memperbaikinya justru dinilai sebagai upaya memperlemah KPK. Apa pendapat Bapak? Ya, gini. Ya, jadi sebetulnya niat memperbaiki kelembagaan negara ini benar gitulah. Tetapi karena pelakunya adalah DPR yang merumuskan undang-undang, yang dia sendiri sebetulnya harus bisa dikontrol di tengah-tengah suasana publik nonton kelakuan anggota DPR seperti itu gitu. Ini menjadi tidak efektif usulan revisi dan sebagainya. Saya mau contoh nih, yang jauh lebih signifikan dalam ketatanegaraan sebetulnya adalah merevisi baik lagi pada tingkat amandemen Undang-Undang Dasar untuk penguatan peran kelembagaan DPD di seluruh dunia itu yang namanya senator, bikameral pada kamar kedua itu selalu lebih kuat daripada kamar pertama. Seperti senat di Amerika dan senat di banyak negara lain di dunia gitu. Di kita kan enggak, DPD-nya itu dibonsai dan orang DPD-nya ya pasrah aja, yang penting dapat kantor, dapat gaji. Nah, jadi ini menjadi powerful, menjadi sangat kuat DPR-nya, tidak terkontrol. Harus dibaca dalam konteks seperti itu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, PAS FM.